yeah. yang lainnya. Yeah. Tapi di sisi lain tadi, bagaimana cara kita mendeteksi sebuah acara yang notabene di undangan itu tidak disebutkan tuh acaranya yang seperti apa? Bagaimana sikap kita, Ustaz? Betul. Hakul muslim alal muslim. Hak sesama muslim, maaf ini. Ya, ketika kita diundang oleh sesama muslim itu, oh, hak dia, kewajiban kita untuk hadir, datang di sana. Cuman kan kita bisa melihat indikatornya. Yang undangnya itu tukang mabok. Yang undangnya itu tukang ngomongin orang. Yang undangnya itu senangnya kepada hal-hal yang negatif. Ya kita kan bisa tahu itu semua. Ya paham. Dan kita juga kan setiap manusia itu diberikan kemampuan intelijen. Semua yakin. Apalagi hanya TNI dan polisi saja. Tidak. Semua manusia memiliki kemampuan intelijen. Hanya diasah atau tidak tergantung. Tapi intelijen yang paling hebat saya katakan ibu-ibu. Iya. Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu. Iya, tetangganya belum dapat apa-apa saja ibu-ibu udah ngobrol. Kabarnya anu. Iya, bapaknya mau naik pangkat ya belum jadi naik pangkatnya ibu-ibu udah ngomong, kabarnya ini. Bapaknya belum menempati jabatan saja udah rame gitu. Maaf ini di umum ya, tidak sekedar satu institusi tidak. Artinya di swasta, di negeri di mana ibu-ibu hebat. Nah, ternyata itunya sentralnya apa? Biasanya di tukang sayur tuh ada. Gitu. Sambil beli sayur tuh ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau arisan kan seminggu sekali, sebulan sekali. Pengajian juga kan seminggu sekali. Tapi yang tiap hari kan tukang sayur. Nah, jadi tukang sayur ini bawa kata Ibu Anu. Kata Ibu Anu akhirnya, wah, tak komplek gitu kan. Sa RT, Sa RW pada tahu. Intelijennya hebat ibu-ibu. Ya. Gitu. Baik, Ustaz. Ya, saya mungkin berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya, tolong sebutkan namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Ilmu Baiti Janati. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengapa masyarakat Indonesia identik dengan peringatan Tahun Baru Masehi, sedangkan Indonesia mayoritas beragama Islam. Oke. Bagaimana seharusnya sikap para ulama? Baik. Kepala ulama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi Ibu ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Sudarmi, mau menanyakan kepada Pak Ustaz. Iya. Masalah kalau tahun baru Islam itu kan identiknya kalau orang Jawa itu untuk mencuci pusaka itu hukumnya gimana, Pak? Iya. Kan ada keris, ada pedang gitu ya, di bagaimana hukumnya? Baik. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Sutarni. Terima kasih. Ada dua pertanyaan ini menarik semua nih. Yang pertama, kata Ibu Sri tadi, mengapa masyarakat kita itu lebih identik dan lebih mengenal Tahun Baru Masehi, sedangkan Tahun Baru Islam itu tidak terlalu mengenal. Bagaimana sikap ulama di posisi ini untuk bisa mengenalkan itu? Ya. Ibu Sri ya. Ya. Para pemirsa dimanapun berada, ini mungkin yang dipertanyakan secara umum sebetulnya oleh para pemirsa ya yang keluarnya dari lisannya Ibu Sri ini. Betul. Ya gitu. Indonesia ini kan mayoritas Islam. Betul. Tapi penanggalan dan tahun yang dipergunakan adalah Masehi tapi tidak Hijriah. Kenapa seperti ini? Karena penanggalan dan tahun yang ada ini yang dipergunakan tahun internasional itu adalah tahun Masehi ya. Dan kita memang dari awal sudah demikian adanya. Kita sejarah yang cukup panjang ya tentang penjajahan di bumi persada kita ini ya penjajahan itu. Mereka menggunakan tanggal-tanggal itu seluruhnya. Di pesantren-pesantren sementara yang ada di pinggiran banyak menggunakan tahun atau bulan Islam ya. Sementara kerucut kehidupan itu kan semua ke arah kota ya. Sehingga ibu kota pun di tengah kota ya. Ibu kota negara, ibu kota provinsi, biasanya di tengah-tengah kota, perkotaan. Dan informasi yang lebih cepat, ya. Kemudian bagaimana interaksi sosial yang lebih cepat itu di perkotaan. Nah, maka yang dipergunakan itu dari zaman penjajahan sampai dengan saat sekarang itu, yang sifatnya internasional, yang sehingga kita bisa berkomunikasi, sehingga kita bisa sejajar dengan yang lainnya itu, menggunakan hal-hal yang sifatnya internasional tentunya ya. Bahkan nanti larinya sampai ke bahasa-bahasa. Kenapa Inggris dijadikan bahasa internasionalnya nantinya sampai ke sana. Terus bagaimana ini sikap ulama-ulama kita? Sudah berperan, sudah berjalan. Kalender-kalender yang nasional, kalender nasional itu digandeng antara Masehi dengan Hijriah. Ibu atau segenap pemirsa dimanapun berada, kita bisa melihat kalender-kalender yang memang dua-duanya ada di sana. Walaupun mungkin antara satu dengan yang lain terkadang ada sedikit perbedaan, itu lain mungkin ya. Gitu. Jadi sekali lagi, gimana sikap ulama kita? Sudah. Mereka sudah berbuat sesuatu gitu. Hanya mungkin kembali lagi kepada bahasa pendidikan terhadap keluarga, pendidikan terhadap masyarakat, untuk mengenalkan ya penanggalan Islam, kalender Islam, itu memang agak sedikit susah, sulit kayaknya gitu ya. Ya, karena sudah terpatri kita ini Januari sampai dengan Desember. Betul. Ya, agak sedikit unik ketika berbicara bulan apa sekarang? Oh, sekarang ini Hafidz. Gitu. Itu biasanya ngomong kayak gitu orang-orang yang tua, yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya umur 50, 60 itu biasanya, 70. Bulan apa sekarang? Mau Muharram sekarang? Apa? Oh, Zulhijjah. Oh, ini Sa'ban. Biasanya gitu. Tapi tanyakan kepada remaja putra, remaja putri sekarang, Hafidz itu apa sih? Iya. Muharram itu apa sih? Gitu. Zulhijjah, Zulqa'idah itu apa sih? Mereka akan bertanya. Kembali tadi Ibu Sri bicara bahwa memang pendidikan atas mereka ini kurang. Kalau yang dulu-dulu ya ada, sekarang agak kurang. Makanya ini perlu rasanya pendidikan gitu. Ya mungkin harus ada khusus bagaimana kalau Asmaul Husna dihafalkan gitu kan. Surat-surat baik pendek maupun dari satu Quran itu dihafalkan. Tapi kadangkala bulan di dalam Islam tidak. Dan jadi prioritas hafalan gitu ya. Ya ini mungkin gimana caranya juga segenap aspek yang sifatnya Islami itu kita coba perkenalkan, dan kalau bisa biar melekat pada generasi selanjutnya dari generasi-generasi kita sekalian. Ya mungkin itu. Baik. Kemudian Bu Span tadi menyampaikan bahwa ada sebagian kebiasaan masyarakat kita di pergantian tahun baru Islam itu, tahun baru Hijriah itu, nah di situ digunakan untuk mencuci-mencuci pusaka, yang kering, pedang dan lain sebagainya. Ya. Ini bagaimana sikapnya? Ya. Kalau iseng ini saya nanya ini pedang siapa? Pedang ya. Baik. Ya ini secara umum itu sebetulnya itu budaya, ya, budaya. Jadi budaya itu muncul dari sugesti yang ditanamkan menjadi sebuah keyakinan yang sekarang ini ada pada orang-orang yang memang melakukan itu, ya. Jadi dulu itu tersugesti, wah ini adalah pedang yang telah berjasa. Maka dia, maaf itu, dia cuci. Kapan cucinya? Biasanya kalau orang-orang kita, masyarakat kita, kita katakan masyarakat kita itu memang tidak seluruhnya, tapi ada sebagian yang memang dia melihat kepada bulan, melihat kepada hari, melihat kepada penanggalan. Mana bulan hari yang baik? Maka dia melihat, ini telah berjasa kepada kita. Maaf, ini orang-orang tertentu ya tentunya. Betul. Ini telah berjasa dulu ketika bertempur, ketika perang, ya, di zaman seperti di Ponorogo dulu ya. Itu bagus, ini kerisnya bagus, ini pedangnya. Maka dia bersihkan. Kebetulan dibersihkannya pada hari-hari yang seperti yang tadi dikatakan seperti itu mereka. Ya, tujuannya apa? Dia menyatakan bukan bahasa keramatnya, tapi ini jasa yang besar. Betul, dia hanya sebagai barang. Tapi ketika kesininya dijadikan menjadi sebuah keyakinan. Loh, itu orang-orang terkenal saja, dia yang hebat saja, dia yang sakti mandraguna, bahasa dulu kan gitu ya. Betul. Ya, sakti. Ternyata seperti itu, maka diikuti dengan tanpa mengetahui apa makna yang terkandung di dalamnya gitu ya. Nilai batiniahnya tidak tahu. Akhirnya muncullah kepada hal-hal yang kurang pas tentunya. Nah, masuk. Kalau itu sekedar ya menata untuk penataan, mungkin itu lain. Di hari lain juga bisa, tidak mesti di sana untuk ngebersihin. Ah, supaya jadi wangi, bagus di ruangan, ditata, dipajang, lain. Tapi ketika dia menyatakan bahwa di dalam ini ada kekuatan yang hebat, ya itu tentunya tidak dibenarkan. Ada nilai-nilai syirik di dalamnya. Sekali lagi, dalam bahasa ini ketika ada orang yang mencuci dengan bahasa bahwa ini ada satu benda yang harus dirawat, ibarat meja yang ada debunya dibersihkan, itu lain soal ya. Jadi kita pun harus menghargai orang-orang yang demikian, bukan makna syiriknya, tapi jika ada di dalamnya kesyirikan bahwa ini ada sesuatu yang hebat nih, wah saya ini bisa seperti ini, rumah begini, saya ini bisa menjadi pejabat apa gara-gara ini, maaf itu sudah masuk ke dalam kategori syirik, tidak dibenarkan. kita bisa mendapatkan anugerah baik rumah, pangkat, jabatan itu seluruhnya, termasuk ada anak, bukan karena kebendaan ini yang kita cuci, bukan. Tapi memang Allah sudah memberikan anugerah yang harus kita syukuri, kita jaga, itu bahasanya. Ya. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita tidak mengetahui hati yang membersihkan itu. Barangkali membersihkannya ibarat meja yang ada debunya, barangkali seperti itu. Ya. Baik, Bu Sri dan Bu Sutarni, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ustaz, kita jeda lagi sesaat sebelum kita berdialog lagi, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan seperti apa sikap kita terhadap penyikapan perubahan tahun, kita akan menunjukkan setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang tahun baru dalam perspektif agama Islam bersama Bapak Letnan Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemal Syah MAG. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Ustaz, kita lanjutkan tentang pertanyaan saya sederhana Ustaz. Kita mungkin susah menghindari terhadap hal-hal yang berlaku di sekitar kita, yaitu tentang perayaan atau penyambutan tahun baru yang begitu gegap gembita, yang notabene mungkin sebagian besar orang di sekitar kita melihat bahwa ini hanya lebih kepada penghambur-hamburan harta, mercon yang begitu luar biasa, dan kita tahu itu harganya yang cukup mahal, kemudian acara hiburan yang luar biasa, gitu. Nah, kita bagaimana menyikapi tentang kondisi yang ada di sekitar kita seperti ini, Ustaz? Yang harus menjadi catatan buat seluruhnya, ketika pergantian tahun itu kita sikapi dengan hura-hura, kita memubazirkan sesuatu, innal mubazirina ikhwana syayatin. Ya, ingat, sesungguhnya memubazirkan sesuatu itu adalah temannya, sahabatnya setan. Ya, kalau kita sudah dicap sahabat setan, masya Allah, artinya menjauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, maka kita akan terlunta-lunta hati ini, pikir ini. Jadi nggak akan nyambung, nggak akan nyambung. Diajak bicara akhirat nggak nyambung, ya. Diajak untuk beramal soleh nggak nyambung, amalnya salah terus. Ya, iya kan? Kalau diajak amal soleh nggak nyambung kan salah terus, gitu ya. Gitu. Lihat orang yang berbuat kebaikan, dengki aja, ya, dengki aja, curiga aja bawaan sama orang, ya, itu namanya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau sudah jauh dari kasih sayang Allah, dia tidak sayang sama segenap ciptaan Allah, termasuk dia tidak sayang kepada dirinya, gitu, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mensikapi tahun baru ini dalam konteks, ya, kalau saya boleh bahasakan, konteks orang-orang yang tidak memandang dari kacamata Islam, nah, tanda kutip tentunya, ya, ya, ada dari kacamata jiwa muda tanpa agama, ada yang begitu. Betul. Ada jiwa orang yang kaya raya, yang bingung menghambur-hamburkan hartanya, bingung, gitu kan, bingung ya. Betul. Iya, kan uang dibakar itu, ke bank api kan uang dibakar tuh, ya, ya. Ah, boleh nggak kita pakai kayak gituan? Maaf, ketika kita berbicara tentang sebuah bangsa dan negara, di dalam itu hanya bagian kecil, bukan yang terbesar, ya, untuk membuat interest orang mau memandang ada sedikit kembang apinya, ada apa, tapi di dalam ada makna yang hebat di sana, apa? Ada dakwah, ada sholat berjamaah, atau sholat qiyamul lail di malam, muhasabah, kita sama-sama beristighfar kepada Allah atas berbagai kekeliruan yang pernah dilakukan. Sayyidul Istighfar dibacakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana ya Rabbana zallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Bermunajat pada Allah, ya Allah, Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawir kulubana wa sabit imanana. Ya Allah, jangan kau matikan aku sekarang ini, ya Allah, karena amalku tidak seberapa. Jangan kau cabut nyawaku, ya Allah, karena aku masih banyak berbuat dosa dan kesalahan. Berikan aku sesaat ke depan, agar aku bisa menambal kekurangan-kekurangan itu. Berikan waktu saya ke depan, agar aku bisa membenahi apa yang menjadikan kekuranganku ibadah kepadamu, ya Allah. Ada di dalamnya seperti itu? Karena misalkan nih, di Senayan begitu gedenya, ya, harus ada itu interest tuh dibuat. Ya, ada sekedar, baik, hanya sekedarnya saja itu lain soal. Tapi kalau semuanya hanya itu, tidak diisi dengan bahasa tadi, ya, muhasabahnya, tidak ada nilai-nilai agamanya, maka kosong. itu mubazir namanya. Baik, jangan ya, dihadiri acara yang kayak gitu ya. Maksudnya jangan kita lakukan. Oke. Itu ya. Jangan kita lakukan gitu. Ya. Dan saya pikir ketika ada seperti itu, bayangkan hebat enggak? Ketika malam tahun baru, pergantian tahun, enggak berbicara malam tahun baru Islam, maksudnya Hijriah ataupun Masehi ini ke depan, kumpulkan mereka-mereka di lingkungan kita yang tidak mampu. Kita kumpulkan bagi mereka yang mampu rezeki-rezeki, yuk kita berbagi. Kebetulan ternyata jadi besar. Oh, masing-masing orang bisa mendapatkan 100 juta. Ini bagi-bagi ya. Hebat rasanya. Orang-orang kaya berkumpul tuh, kumpulin berapa? Oh, ternyata di kita itu ada kurang lebih 50 orang yang nggak mampu. Oh, terkumpul 1 miliar. Bagiin 50 juta seorang. Iya, hebat sekali ya. Amin, rabbal alamin kalau bisa seperti itu. Ustaz, namun kita melihat juga kondisi belakangan ini masyarakat kita. Gunung Bromo kita melihat gitu ya, masyarakat sekitarnya Merapi yang juga belum usai dengan lahar dinginnya gitu, Mentawai yang masih belum sempurna ditangani. Nah, dengan kondisi-kondisi yang ada seperti ini, seperti apa sih harusnya bersikap? Apakah tadi cukup hanya dengan sebuah muhasabah saja tanpa ada aplikasi di lapangannya gitu ya, atau mungkin kita memang di sana saling mengkolek harta untuk bisa sharing kepada sesama? Saya coba menyatakan sebetulnya ini ada 100 poin. Ya, 100 poin. Ya, maaf, ini 100 poin ya. Makanya nanti ini TVRI harus adakan lagi lebih. Amin. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya hanya berbicara 3 saja. Ya. Yang pertama, apapun bahasanya, benahi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sucikan diri kita sekalian. Ya. Agar apa? Meningkat kepada tahap kedua, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kok terjadi hal-hal seperti ini? Kan doa kita mungkin kurang diijabah oleh Allah. Ya. Ya, masyarakat Indonesia katanya muslim mayoritas. Betul. Semua pada berdoa. Tapi ternyata baru berdoa, ya Allah, Gunung Merapi jangan sampai meletus. Bromo. Iya, kan berdoa kita semua, ya. Betul. Berapa banyak digelar, bukan sedikit sekarang dipimpin oleh ulama-ulama besar semua. Tapi ternyata loh, dari sini kita minta mohon jangan, di sana meletus. Dari sini jangan banjir, di sana sini sekarang jadi banjir semua. Coba yang pertama, benahi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakan, tanamkan, wahai segenap masyarakat bangsa Indonesia dari mulai pimpinan tertinggi sampai dengan rakyat jelata seluruhnya. Catat dengan baik. Satu hari saja tidak ada di benak ini keburukan, tidak ada di hati ini keburukan, kejelekan terhadap diri, terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap Allah, yakin semuanya kebaikan. Maka hari itu setiap orang yang memanjatkan doa, diijabah doanya, langsung dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa saya, maksiat free day. Nah, ya. Oke. Betul-betul. Jadi tidak ada itu yang namanya maksiat dalam satu hari ini. Ya. Satu minggu tidak ada, satu bulan tidak ada, satu tahun tidak ada. Insya Allah doa kita. Yang ketiga, kalau sudah ibadah kita dibenahi, maksiat tidak kita lakukan, doa munajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan muncul karakter kita, karakter ingin memberi, ingin menghormati, tidak ingin diberi, tidak ingin dihormati. Iya. Ya. Loh, dia tahu yang harus dihormati siapa? Allah. Yang harus dipuji dia Allah. Allah. Maka dia maunya memuji, maunya menghormati, mau memberikan yang terbaik. Tidak ingin dia dilayani. Siapapun akan berbicara untuk melayani. Suami, saya ingin memberikan yang terbaik buat istrinya. Istri, saya ingin melayani yang terbaik buat suaminya. Anak, saya ingin melayani, menghormati orang tua sebaik mungkin agar orang tua ridho. Ridhallahu fi ridhal walidain. Wasallallahu fi sufil walidain. Indah sekali. Demikian juga pemimpin. Saya ini duduk seperti ini bukan karena hebatnya saya. Tapi karena apa? Karena terdukung oleh seluruhnya. Kalau demikian saya harus menjadi payung buat mereka semua. Agar tenang, tentram, makmur. Segemah lipah roh dunawi bangsa dan negara ini. Dari mulai hal yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Insya Allah. Amin. Makna daripada tahun baru ini ya dalam perspektif Islam sekali lagi introspeksi, muhasabah atas diri, kenali diri. Arahkan diri ini untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita umur sampai dengan saat ini. Syukuri ibadah dengan baik dan insya Allah kita hargai semua yang ada di sekitar kita sekalian, termasuk bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan hal itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Untuk mewujudkan hal itu mudah. Saya mohon dengan Ustaz untuk bisa meminta doa di akhir tahun ini, Ustaz. Silakan. Ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wadfa'anna minal bala'il mubram. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Rabbana zallamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma qawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-sihah wa abwab al-salamah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih. Engkau yang Maha Penyayang yang curahan rahmat-Nya tiada dapat kami bilang. Jadikanlah kami sekalian hamba yang syakirin, ya Allah, hamba yang mampu mensyukuri setiap nikmat pemberian-Mu. Jadikan pula kami hamba yang muttaqin, hamba yang mampu melaksanakan setiap titah perintah-Mu, hamba yang mampu menjauhi larangan-larangan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau bahagiakan di dunia wal akhirah. Jadikanlah kami orang-orang yang husnul khatimah, manakala kami dipanggil untuk menghadap-Mu, memisahkan Engkau akan ruh dan jasad-Ku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon jadikanlah kami orang-orang yang salih dan saliha, tutur kata yang penuh dengan hikmah, pikir yang cerdas, orientasi akhirat dengan tidak melupakan dunia kami, ya Allah. Hati yang ikhlas, hati yang khusyuk dan tawadu, perbuatan yang beruswahkan kepada uswah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau tibakan kami pada tahun yang baru. Sesaat ke depan kami akan menjalani kehidupan di tahun yang baru. Berikan kepada kami dengan makna kami dipanjangkan umur, ya Allah. Diikuti dengan sehat wal afiat untuk taat takwa kepada-Mu, ya Allah. Dan di tahun yang baru ini pula, berikan, curahkan, limpahkan rizqun karim halalan thayyibah yang luas lagi banyak. Halal baik ada dalam ridha-Mu, ya Allah, yang membawa kami senantiasa taat patuh beribadah kepada-Mu sebagai bekal ibadah kami. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Mujibat Sa'ilin, jadikanlah rumah tangga kami mawaddah warahmah lagi sakinah. Jadikanlah bangsa dan negara tercinta ini, ya Allah, terhindar dari malapetaka, bencana, dan segala hal yang tidak kami inginkan, ya Allah. Jika sesuatu akan Engkau jadikan terkait dengan keburukan, cabut dan angkat kembali, ya Allah. Jangan ditibakan kepada kami sekalian, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, kami mohon, ya Allah, apa yang telah Engkau berikan kepada kami, hendaknya kami bisa mengambil iktibar. Jadilah kami orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Engkau berikan dengan sabar dan syukur, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah segenap para pemimpin bangsa ini yang taat beribadah kepada-Mu sehingga menjadi rahmat buat kami sekalian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Kemal sudah memimpin doa pergantian tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini kita optimis lebih baik dibanding tahun yang lalu. Tentang tahun itu yang lebih baik lagi. Amin. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Janati dari Sepong Utara Tangerang Selatan juga terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin memahami bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap pergantian tahun ini. Yang pertama, kenali diri kita agar kita bisa mengenali Tuhan kita. Kemudian kenali juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan itu harapannya kita bisa menjadi lebih baik. Jangan lupa, syukuri apa yang ada pada diri kita saat ini. Karena dengan modal syukur itu insya Allah untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik bagi kita semua dan kita optimis untuk menjelangnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri. Selamat tahun baru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.